nya di mana-mana, meliputi segala sesuatu. Dalam surat ya, dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di situ ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tidak ada sedikit pun yang terlepas dari ilmunya. Nah, ini maksudnya. Jadi bahwa Allah berada di atas langit dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Ya, dan inilah makna ayat yang menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala sama hambanya. Jadi bukan berarti makna ayat ketika di sini disebutkan wa huwa ma'akum dan dia Allah bersama kalian, berarti makna ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di mana-mana. Tidak. Tetapi Allah berada di atas langit, yang bersama makhluknya apa? Hah? Ilmu pengetahuannya. Jadi sudah bisa menjawab surat Al-Hadid ayat berapa ini? Ayat 4. Saya ingin nanya, paham enggak? Ofan. Kalau ada orang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Kalau ada orang mengatakan Allah itu berada di mana-mana dengan dalil wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maka kata dia Allah berada di mana-mana. Kalau begitu bagaimana menjawabnya, padahal tadi kita meyakini Allah itu di atas langit. Nah, pakai mik. Ada mik. Bahwasanya Allah memang Allah berada di langit, tetapi ilmu pengetahuannya berada di mana-mana. Nah, jadi jawabnya begitu ya. Yang dimaksudkan surat Al-Hadid ayat 4 dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah apa? Ilmu Allah pengetahuannya, dan tetap zatnya Allah berada di mana? Nah, di atas apa? Di atas arsy. Paham ya para ikhwah sekalian? Bisa dipahami? Ada lagi orang-orang yang berkeyakinan kaulo gusti apa? Manunggaling kaulo gusti. Ya, si manunggaling kaulo gusti. Artinya apa? Seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdalil dengan apa? Wahwallah fis samawat wa fil ard. Ya, perhatikan ayatnya. Ini juga syubhat-syubhat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Mereka berdalil dengan ayat ini dan dialah Allah di langit-langit dan di bumi. Menunjukkan kata mereka Allah itu di mana-mana, bukan di langit. Allah berada di mana-mana. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya, ayatnya sebentar. Mereka berdalil dengan ayat ini menunjukkan untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Dan ini keyakinan yang keliru, surat Al-An'am ayat 3 ya. Nah, ini surat Al-An'am ayat 3. Wa huwallahu fis samawat. Dan dialah Allah di dalam langit-langit, di dalam bumi. Nah, gimana menjawabnya? Ah, bagaimana menjawabnya? Allah berada di langit. Nah, khusus untuk ini surat apa yang saya katakan tadi? Al-An'am ayat 3 ya. khusus untuk ini perhatikan ayatnya baik-baik sampai akhir. Ya. Wa huwallahu fis sama, saya tulis biar lengkap ya. Biar bapak-bapak tahu bahwasanya pendapat yang paling benar sebenarnya adalah Allah beristiwa di atas arasy dan ayat-ayat ini dijadikan sebagai syubhat saja oleh mereka. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, perhatikan surat Al-An'am ayat 3. Nah, perhatikan ayat ini baik-baik. Saya ingin nanya dulu sebelum saya jelaskan. Ayat ini untuk apa sebenarnya? Kita membicarakan apa sekarang? Iya, lalu ayat ini kita sebutkan untuk apa? Sebagai apa? Hah? Sebagai ayat ini kita sebutkan untuk apa? Ini syubhat. Ya, ayat ini digunakan sebagai bukan ayatnya syubhat, bukan. Ya, ayat ini digunakan sebagai dalih oleh orang-orang untuk menyatakan Allah itu sudah ada di mana-mana. Paham permasalahannya sekarang? Nanti saya jelaskan kemana-mana, nanti enggak paham asal-usul permasalahannya. Ya, permasalahannya adalah kita membicarakan firman Allah, tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah beristiwa di langit, menuju ke langit. Berarti Allah bertempat di langit, dan itu keyakinan seorang muslim. Nah, di sana ada ayat-ayat yang dijadikan oleh mereka syubhat, di antaranya tadi surat apa? Al-Hadid ayat 4. Kemudian surat Al-An'am ayat 3. Nah, saya akan menjelaskan surat Al-An'am sebagai syubhat mereka. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Kata mereka, lihat. Allah saja menyatakan Allah di mana-mana. Contohnya surat Al-An'am ayat 3. Kamu menyatakan Allah di langit, ya Allah menyatakan Allah di mana-mana. Nah, ini syubhat mereka. Dalilnya, dan dialah Allah di langit-langit dan di bumi. Dialah Allah di langit-langit dan di bumi. Sekilas, kuat enggak dalilnya? Kuat ya. Nah, sekarang sebenarnya sama kaedahnya tadi. Yang ada di langit dan di bumi adalah pengetahuan Allah. Lihat ayat selanjutnya. Dia mengetahui ya'lamu sirrakum, dia mengetahui rahasia kalian, wajahrakum, dan yang terang dari kalian, wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma taksibun, apa yang kalian perbuat. Berarti pengetahuannya apa? Allah di sini lari kepada apa? Allah di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Pengetahuan Allah di langit dan di bumi. Buktinya apa kamu menafsirkan seperti itu? Ya, lihat saja setelah ayat ini, ya, langsung Allah menyebutkan tentang ilmu pengetahuannya bahkan 2 kali. Paham maksud saya? Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu pengetahuannya bahkan berapa kali? 2 kali. Bisa dipahami Pak ini? Itu jawaban pertama. Peluru pertama. Kedua, belum selesai nih, kita bantah mereka. Oke lah, kalau begitu, wah itu mah terlalu jauh penafsirannya. Nah, sekarang kita pakai ilmu wakaf dalam Al-Quran, ilmu pemberhentian dalam Al-Quran. Saya baca, wa huwallahu fis samawat. dan dialah Allah yang ada di langit. Langit berhenti, kalau bahasa kita koma lah. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan di bumi Allah mengetahui rahasia kalian, yang nampak dari kalian, dan mengetahui apa yang kalian perbuat. Paham, Pak? Paham jawaban kedua? Yakin? Coba jelaskan, Bapak. Pakai ayat, pakai mik. Ada wakaf pada saat di Al-Quran menyatakan bahwa Allah itu berada di langit. Langit, selesai kan? Betul kan keyakinan kita? Ya, sama dengan ayat yang lain. Allah berada di langit. Kemudian selanjutnya? Setelah wakaf, Allah menerangkan pengetahuannya itu ada di mana-mana di langit. Betul. Paham ya? Begitu jawabannya? Sudah paham? Itu dia. Ini jalan menjawab syubhat pada ayat, ya. Ini salah satu ayat yang mereka jadikan sebagai bahwasanya Allah itu simanunggaling kaulo gusti. Apa arti wahdatul wujud? Allah dan alam semesta adalah Allah. Seluruh alam semesta adalah Allah. Itu namanya simanunggaling kaulo gusti. Seluruh alam semesta adalah Allah. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf, babi Allah. Kita lihat anjing Allah. Kita lihat onta, kambing Allah. Kita lihat diri kita sendiri oleh Allah. Makanya tidak heran orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud mengatakan ana a'buduhu wa huwa ya'buduni. Fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Lalu kenapa harus ada yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah, padahal semuanya adalah yang disembah dan yang menyembah. Artinya kalau sudah begitu, makanya kalau sudah sampai ya derajatnya, kalau sudah sampai ma'rifat, biar kada usah sembahyangan lagi. Kenapa? Paham pian tahu bahasa mereka, dalil mereka apa? Karena sudah sampai berarti dia sudah ma'rifat kepada Allah menurut mereka, atau sampai kepada hakikat kepada Allah. Artinya mereka sampai bahwasanya ini diri adalah Allah, Allah adalah saya. Kalau begitu fa anna yukallaf, kalau begitu ngapain ada yang beribadah? Semuanya sama kok, dia saya dia. Istilahnya menyat wahdatul wujud. Ya. Nah itu. Nanti ada lagi menitis. Beda dengan menyatu, Pak. Menitis. Menitis itu seperti keyakinan kaum Nasrani. Ya. Jadi kalau kita, mohon maaf, saya ilustrasikan kopi susu dicampur jadi kopi susu. Menitis dia. Sudah tidak ada lagi kopinya, sudah tidak ada lagi susunya. Menjadi satu mix kopi susu. Tambah lagi cappuccino. Ketahuan Ustaz hendak cappuccino pagi-pagi aja. Baik, ya, paham? Ini adalah dalil apa? Dua ayat yang paling kuat yang mereka pakai untuk menyatakan Allah di mana-mana. Sudah kita jawab ya. Jadi jawaban pertama ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya adalah ilmu pengetahuan Allah, karena setelahnya Allah berfirman wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa, maha melihat apa yang kalian perbuat. Pengetahuan larinya. Jadi kebersamaan Allah di sini ya, bisa kebersamaan zat dan bisa kebersamaan ilmu pengetahuan. Tetapi Allah berada di mana? Di atas arsy. Sesuai dengan firman-Nya, kita tidak merubah-rubah. Paham, Mbak? Ini keyakinan. Nah, akidah seorang muslim. Dan bahayanya orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah di mana-mana, ya bahayanya akhirnya Allah itu wahdatul wujud. Jadi mulai dari keyakinan di mana-mananya Allah, ya, lari kemana? Ke keyakinan apa? Wahdatul wujud. Ya, ini bahayanya. Ketika ditanya Allah di mana? Oh, di mana-mana. Oh, berarti Allah itu apa saja? Rumput Allah. Ya. Karena kaidah wahdatul wujud adalah semua alam semesta adalah Allah. Apapun yang ada dalam semesta ini. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Wa katsiran ma yaqrunu baina khalqihi lil khalqi wa itsbati ilmihi kama fi hadhihi al-ayati wa kama fi qawlihi ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir li anna khalqahu lil makhluqat adalla dalilin ala ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi." Faedah di sini. Nanti dicatat faedahnya, saya akan diktekan. Saya baca dulu, artikan dulu apa yang beliau sebutkan. Beliau menyebutkan bahwasanya banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaannya terhadap makhluk digandengkan dengan ilmunya. Banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Menyebutkan penciptaannya terhadap makhluk-makhluk. Entah itu manusia, entah itu bumi, entah itu langit, ya. Allah menyebutkan penciptaannya terhadap makhluk kemudian digandengkan dengan ilmu pengetahuannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak menciptakan kecuali dengan ilmunya. Dengan sifat bijaksananya, semuanya diletakkan secara proporsional di tempatnya, kemudian dengan kekuasaannya. Jadi Allah menciptakan itu bukan karena kuasa dikit langsung cipta, enggak. Allah benar-benar menciptakan itu sesuai dengan ilmu pengetahuannya, menciptakan manusia, ya. Padahal Allah berfirman, "La khalqun nas, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas, afala ta'qilu." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Apakah kalian tidak memikirkannya? Padahal kalau kita perhatikan manusia saja, penciptaannya kan begitu luar biasa proporsional. Coba pian lihat muha pian. Perhatikan, pernah enggak bercermin lihat muha? Bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jangan kalau bercermin, sebenarnya aku ini bunga. Bukan begitu cara bercermin, tapi lihat penciptaan Allah pada diri kita. Ada rambut, ada dahi, ada alis mata. Kemudian di bawah alis mata ada kelopak mata. Kemudian di bawah kelopak mata itu ada bulu mata. Ya. Kemudian ada mata di dalamnya, matanya itu tidak sepenuhnya hitam, tidak sepenuhnya putih. Nah, ini ciptaan yang tidak mungkin Allah menciptakan tek begitu saja tanpa ilmu pengetahuan, tanpa sifat bijaksananya. Sifat bijaksana itu untuk apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hidung kenapa harus di bawah lubangnya? Telinga kenapa harus ada daun telinganya? Orang gak ada daun telinga itu gak bisa dengar kajian, ya, karena suaranya akan lepas. Kemudian tangan kenapa harus lima, dan kemudian ada ruas jari jemari tangan. Subhanallah, ya, luar biasa. Kemudian ada yang alisnya tebal, ada yang alisnya tipis. Itu semua sesuai dengan face dari makhluk tersebut. Bahkan antara bapak dengan ibu antara bapak dengan anak kadang-kadang terjadi perbedaan yang sangat mencolok, kadang-kadang terjadi sama. Misalkan di sinilah tercelanya orang yang merubah-rubah ciptaan Allah, karena Allah telah menciptakan sesuai dengan porsinya. Ya, kalau misalkan alisnya segini, ya udah berarti cocoknya memang untuk dahi yang seperti ini dan untuk kelopak mata yang seperti ini alisnya. Jangan dirubah kayak begini. Dikerik kemudian dirubah kayak begini. Subhanallah. Ulun sampai detik ini belum paham apa yang digawi oleh para perempuan. Bungas kada. mengerikan, iya. Subhanallah. Dan dapat laknat, iya. Kenapa? Karena dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la'anallah, Allah melaknat al-mughayyirati li khalqillah, wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi tambal sulam alis, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya itu. Ya. Nggih, soal Nisa 119 nggih bujur. Bahwasanya termasuk di dalamnya kebalikannya, laki-laki yang merubah face-nya. Ya. Laki-laki dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara normalnya, ya, adalah orang-orang yang mempunyai jenggotnya. Ketika dicukur, maka berarti berubah. Dia merubah sifatnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika ada faedah yang beliau sebutkan di sini adalah Allah menyebutkan penciptaannya. Sering dalam Al-Qur'an seperti itu. Menyebutkan Allah menciptakan sesuatu, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan bulan, matahari, ya. Menciptakan sesuatu pasti dibarengi dengan ilmu pengetahuannya. Nah, ini tujuannya apa kata beliau, dan inilah istimbat, inilah yang disebut dengan intisari dari para ulama. Tujuannya adalah bahwasanya berarti penciptaan Allah diciptakan secara profesional dan secara proporsional. Profesional dan secara proporsional. Benar-benar ciptaan yang murni pada tempatnya dan benar-benar ciptaan yang sempurna. Makanya tidak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin, innal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia pada penciptaan yang paling baik, yang sempurna. Kaki. Kenapa seandainya kaki itu di bawah? Coba kaki di atas nanti gimana? Ya. Karena kaki di atas. Kemudian coba, alhamdulillah, mohon maaf, kemaluan di depan, bukan kemaluan di belakang. Ini subhanallah, ciptaan yang sangat luar biasa. Belum lagi yang ada di permasalahan internis dalam tubuh kita, yang ulun tidak bisa berani berbicara karena ulun bukan bidangnya. Ada lambung di sebelah, ada liver dua, ya, ada hati, ada jantung, ada otak, otak kanan, otak kiri. Subhanallah, ini pencipta. Padahal ini saja luar biasa, apalagi langit dan bumi. Langit dan bumi dengan segala macamnya, antariksa yang ada, planet-planet yang ada berputar seperti yang ulum pernah ceritakan. Luar biasanya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang saya masih bersyukur diberitahu oleh orang tersebut, bumi itu besar. Bumi kita ini yang kita besar. Kita tahu kebesaran bumi itu dari diameter yang ada di sini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dia berputar-putar pada tempatnya. Semakin besar sesuatu ketika dia berputar-putar, lihat pian bola. Kita putar, semakin besar bolanya kita putar semakin sulit kan? Semakin besar juga getarannya. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sebenarnya berputar pada porosnya. Itu pun dia akan juga mengelilingi matahari. Semakin besar putarannya, matahari lebih besar dari dia. Ya. Semakin besar putarannya, dia akan tambah apa? Kencang kan? Tambah kencang putarannya. Tapi kita bisa duduk coba. Kita bisa meletakkan kendaraan, mobil, membangun rumah. Ya. Subhanallah. Ini luar biasa. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa tadi Syekh menyebutkan bahwasanya ketika Allah menyebutkan penciptaan dibarengi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini faedahnya nanti saya akan diktekan. Tujuannya apa? Bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah secara apa? Profesional dan secara proporsional. Dua hal. Benar-benar pada tempatnya dan benar-benar ahlinya. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menciptakan makhluk manusia selain Allah? Robot-robot yang diciptakan sekarang. secanggih apapun tidak akan sama seperti manusia. Ya, ya jadi faedahnya silakan dicatat. Sering di dalam Al-Quran Allah menyebutkan penciptaan terhadap makhluk dibarengi dengan penyebutan ilmu pengetahuannya. Hal ini menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah tercipta secara profesional dan proporsional. Profesional dan proporsional. Profesional artinya ahlinya memang pencipta. Proporsional artinya apa? Pada tempatnya. Sesuai pada tempatnya. Ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya Allah meletakkan kaki di tangan, tangan di kaki. Kemudian kita sudah pernah belajar juga tentang ada hikmahnya, segala sesuatu ada hikmahnya. Tahu atau kita tidak tahu. Ini jempol kenapa lebih pendek dibandingkan jari-jari yang lain? Ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan selalu ada hikmahnya. Dan selalu profesional sebagai ahlinya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan juga proporsional pada tempatnya, selalu pasti ada manfaatnya. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada secara ahlinya diciptakan oleh Allah dan diciptakan secara sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Saya ulangi faedahnya, sering di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang penciptaannya terhadap makhluk dibarengi dengan penyebutan tentang ilmu pengetahuannya. Yang menunjukkan bahwa semua ciptaannya diciptakan secara profesional dan proporsional. Profesional artinya Allah menciptakan secara ahlinya, memang ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum Bapak mungkin tahu ada laut yang ada air asin, ada air tawar. Itu memang ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa asin, kenapa tawar? Kenapa batasannya itu ada? Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan enggak sia-sia, ahlinya memang. Dan diciptakan pada tempatnya, sesuai dengan proporsinya. Kemudian laki-laki dan perempuan, ini yang sangat jelas juga. Laki-laki dan perempuan sesuai dengan ahlinya. Memang Allah menciptakan ada manusia yang kelaminnya feminin, ada kelaminnya laki-laki. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya Pak kalau kita berkeyakinan seperti ini? Kenapa saya jelaskan panjang lebar masalah ini? Faedahnya adalah kita semakin yakin Allah itu maha sempurna. Allah itu tidak ada tandingannya. Maka dengan semakin yakinnya kita, semakin kita beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuannya sebenarnya. Ini bentuk dari pengagungan Allah. Saya sering mengatakan di kajian, beberapa kajian, agungkan Allah, Anda tidak akan apa? Pernah mensyirikkan Allah. Kan dosa syirik itu dosa terbesar. Cara untuk tidak pernah mensyirikkan Allah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah lihat, perhatikan penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Durian, Pak. Durian itu pohonnya di atas apa di bawah? Anu buahnya? Hah? Di atas. Semangka? Hah? Di bawah. Semangka kalau seandainya di atas, ya pecah. Kemudian durian kalau seandainya dia di bawah, subhanallah, subhanal khaliq, ya, maha suci Allah subhanahu. Dan ini membuat kita, saya pernah pak ke Tangkuban Perahu ke atas, luar biasa subhanallah. Itu baru gunung yang mungkin dianggap orang para pendaki kecil, rendah. Saya melihat subhanallah, besar sekali gunung Allah subhanahu. Seakan-akan kita ketika berada di situ kecil sekali. Jadi memang Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardh akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih luas dibandingkan penciptaan manusia. Pada saat itu kita benar-benar mengagungkan Allah. Rasanya ingin sujud di situ. Hanya kepada sang pencipta luar biasa. Ini bapak ibu saudara saudari yang, jadi tujuannya itu ketika kita memperhatikan kesempurnaan Allah, maka akhirnya tawakal kita tertuju hanya kepada Allah. Permintaan rezeki kita hanya kepada Allah. Permintaan keselamatan, kesehatan, kesehatan dari penyakit hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha sempurna. Dari segala macam kesempurnaan, Allah subhanahu wa ta'ala mahanya. Ini para ikhwah sekalian, jadi tujuannya ketika kita menjelaskan ini ada di balik itu, yaitu mengagungkan Allah sehingga kita tidak pernah berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Pakai mic, Pak. Terima kasih. Mengacu kepada ayat yang ada di papan, Ustaz. Pertanyaan pertama, bolehkah kita berhenti di ardi tidak di sama dalam membacanya? Yang kedua, apakah kalau kita salah wakaf dalam membaca satu ayat bisa berubah maknanya? Yang ketiga, bagaimana solusinya untuk kita bisa tepat dalam menyambung, karena kita kan tidak semuanya mengerti arti daripada suatu ayat yang kita baca. Terima kasih. Tiga aja sudah selesai, kita bubar mbak ini. Yang pertama, boleh gak kita berhenti tadi dalam surah Al-An'am ayat 3, Allah berfirman, wahuwallahu fissamawati wa fil ard. Berhenti di situ, kemudian lanjutkan. Maka jawabannya boleh. Dan ini jawaban untuk pertanyaan kedua juga. Bagaimana cara wakaf yang benar? Cara wakaf yang benar sesuai dengan nafas dan tidak merubah arti. Tentunya ini harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan kita terhadap bahasa Arab. Ya. Sesuai dengan nafas dan tidak membuat arti yang buruk. Sesuai dengan nafas. Misalkan saya ingin membaca ayat tersebut, lihat ayatnya masih ada ya, belum saya hapus. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Berhenti di situ boleh. Kalau saya berhenti juga napas saya habis, wa huwa Allahu fis samawat. Nah, kemudian cara menyambungnya juga bagaimana? Wa fil ard boleh langsung, boleh diulang. Ya, asalkan tidak merubah arti menjadi arti yang buruk. Ya, itu cara bagaimana berwakaf. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan nafas, yang kedua dengan syarat kedua tidak menimbulkan arti yang buruk. Dalam artian kalau arti yang buruk biasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, nanti kalau kita salah wakafnya Allah malah sebagai dia yang diciptakan. Ini keliru. Ya, saya beri contoh misalkan Pak, sebentar saya akan carikan ayat yang menunjukkan akan hal itu. Biasanya itu makanya para ulama akhirnya memberikan memberikan solusi, yaitu diberikan waqaf lazim. Ya, memberikan solusi Allah Subhanahu wa taala memberikan waqaf lazim. Para ulama memberikan waqaf lazim pada ayat-ayat tersebut sehingga tidak salah makna. Seperti misalkan apa ya contoh wakaf lazim Saya sekarang mencarikan ayat yang kalau dibaca dia salah. Sebentar, surah Al-Baqarah banyak biasanya. Surat Ali Imran 190 misalkan. Itu 90. Enggak apa. Ada ayat-ayat yang kalau kita baca maka konotasinya jadi jelek. Allah jadi tidak baik. Nah, ini dia. Perhatikan. Di dalam misalkan surat Al-Baqarah ayat 15. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ketika kita baca Allahu yastahzi'u bihim, berhenti di situ. Ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang memulai olokan terhadap mereka. Padahal kita sudah jelaskan bahwasanya Allah mengolok-olok itu sebagai apa? Balasan untuk olokan orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas. Nah, ini contoh saja. Ya, masih banyak contoh yang lain yang menunjukkan bahwasanya kalau kita berhenti maka akan buruk nanti artinya. Misalkan yang lain lagi, ada beberapa saya dapatkan dulu tentang ayat. Ya. Tidak ada di dalam pikiran saya sekarang contohnya. Yang jelas nanti insya Allah besok hari saya akan sebutkan tentang contoh wakaf yang keliru, ya Pak. Bapak harus hadir besok, Pak. Contoh wakaf yang keliru, yang jelas kita sudah jawab tadi. Yang pertama, orang membaca Al-Quran sesuai dengan nafasnya. Jadi dilarang dalam membaca Al-Quran itu mengambil nafas selanjutnya satu dalam satu kali bacaan, ya, atau dalam satu ayat. Tetapi dia harus berhenti di nafas yang dia berhenti di situ, nafasnya habis. Kemudian dia boleh mengulang sedikit ataupun dia langsung bisa melanjutkan. Seperti ayat yang ada di papan tulis, wa huwallahu fis samawat. Saya berhenti di situ. Boleh saya ulang, fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum. Boleh seperti itu. Boleh juga wa fil ardi ya'lamu sirrakum. Saya menyambungnya dari situ juga diperbolehkan. Tidak juga mesti harus dengan waw. Biasanya kita kan diberitahu dulu bahwasanya harus memulainya kalau kita berhenti dari waw. Yang memang arti waw itu adalah untuk orang-orang yang paling mudah yang tidak paham bahasa Arab, artinya dan, sehingga jarang keliru kalau dan, ya. Tetapi orang-orang yang paham bahasa Arab maka tidak mesti harus dengan waw, ya, seperti itu. Jadi kaedahnya satu, bacalah Al-Quran sesuai dengan nafas kita dan berhentilah di sana. Yang kedua, berhenti jangan di tempat-tempat yang memburukkan arti apa yang kita baca. Dan ini tentunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan kita terhadap bahasa Arab. Nah, itu jawaban dari nomor 1, 2, dan 3 pertanyaan Bapak. Nah, dan insya Allah besok saya akan bawakan contoh-contoh wakaf yang buruk yang nanti berkonotasi kepada arti yang buruk pula. Wallahu'alam. Nah, yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mana? Ada pertanyaan dari Radio Gema Madinah Martapura. Nah. dari Jainal Abidin di Martapura. Ana mau minta maaf sama ibu. Ibu Ana sudah tua dan saudara-saudara Ana gak mungkin mau mengantarkan ibu ketemu Ana. Soalnya Ana di penjara dihukum 15 tahun. Apakah bisa minta maaf kalau tanpa ketemu? Ana takut umur ibu Ana gak panjang lagi. Dan Ana juga mau minta sama Dan Ana juga mau minta maaf sama saudara-saudara Ana. Syukran, sir. Iya. Mungkin dari media ini kita bisa sampaikan permintaan maaf saudara Jainal kepada ibunya dan saudara-saudarinya, dan mudah-mudahan ibunya dan saudara-saudarinya memaafkannya. Dan termasuk sifat seorang muslim yang beriman dan sempurna keimanannya adalah memaafkan seorang muslim apabila dia meminta maaf, dan itu hak seorang muslim ya, memaafkan, terutama seorang ibu memaafkan anaknya agar anaknya tidak merasa berdosa dengan merasa dosa durhaka. Ya, mudah-mudahan dengan media ini sang ibu ataupun sang saudara saudari mendengar permintaan maaf saudara Jainal tersebut. Dan saya nasihatkan kepada saudara Jainal untuk berdoa kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu selalu istiqomah di dalam keimanan dan jadikan pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui dalam kehidupannya sebagai pelajaran yang sangat berarti dan tidak mengulang perbuatannya lagi. Allahu a'lam. Jangan. Pertanyaan kedua lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Apakah wanita yang memakai pemutih wajah atau kulit dan laki-laki yang memotong rambut kepalanya, apakah itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Iya. Untuk memakai pemutih wajah dalam artian dia berhias diri, maka tidak termasuk di dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cuma berhias diri. Adapun yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka dia dia rubah, seperti misalkan operasi kulit atau operasi hidung, operasi telinga, operasi bibir. Maka ini namanya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang apa tadi? Yang mencukur rambutnya, bukan merubah, ya merubah ciptaan, tidak. Karena mencukur rambut termasuk untuk laki-laki adalah termasuk sesuatu yang membedakan dirinya dengan perempuan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Salah satu bentuk penyerupaan laki dengan perempuan adalah memanjangkan rambutnya seperti rambut perempuan. Wallahu alam. Ya, silakan. Yang di sini dulu. Nah. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dibetulkan, Pak. Ustaz, yang ingin ditanyakan itu mana yang lebih di yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, bumi kah atau langit? Kalau kita lihat urutan ayat tadi sepertinya bumi. Ya. Padahal Allah bersemayam di langit. Jadi logikanya boleh jadi begini, ya Ustaz. Bahwa Allah itu adalah Zat yang maha baik, bikinkan dulu rumah untuk makhluknya, baru dia memikirkan rumah untuk dirinya. Apa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketika berpikir bahwasanya Allah berada di langit, itu jangan sampai kita berpikir seperti kita berada di bumi, Pak. Allah itu Khaliq, sang Khaliq, sang Maha Pencipta. Tidak sama dengan makhluk. Jangan berpikiran Allah beristiwa, bertempat di langit, dia ada di tempat yang tinggi, itu seperti diamnya kita di bumi. Terbatas dengan sebuah tempat, ada rumah, ada tempat tinggal, tidak. Ya, jangan dipikirkan seperti itu. Dalam perkara sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, tidak bisa kita samakan Allah dengan makhluknya. Ya, tidak bisa kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena antara manusia dengan manusia saja terjadi perbedaan. Misalkan tangan saya dengan tangan Bapak beda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan antara Khaliq dengan makhluk? Sangat jauh perbedaannya. Dan khusus untuk masalah sifat dan nama-nama Allah, di dalam pelajaran akidah kita tidak boleh menanyakan kata-kata bagaimana. Ya, Karena bagaimana itu nanti akhirnya akan memisalkan kita, kita membuat kita memisalkan Allah dengan makhluknya. Jadi ketika Bapak berpikir tadi, logikanya adalah bahwasanya Allah sayang kepada makhluknya, Allah ciptakan dulu tempat domisili untuk makhluknya, baru Allah berdomisili. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk, Pak. Tidak benar. Ya. Maka ketika kita mendapati sifat Allah istiwa, yang harus ada dalam diri kita dua hal. Pertama, menetapkan sifat itu sebagai sifat Allah, yaitu Allah berada di tempat yang tinggi. Yang kedua, mensucikan sifat Allah dari sifat-sifat yang buruk. Yaitu ketika Allah beristiwa, oh tidak sama dengan Allah bersemayam, bersinggasana seperti duduknya seorang raja. Ya, tidak sama. Karena duduknya seorang raja sangat terbatas, dia tidak tahu apa yang ada di luar istana. Tangannya hanya terbatas sampai begini saja, pandangannya juga terbatas. Itu makhluk. Maka jangan samakan Allah, istiwanya Allah dengan singgasananya para raja atau bersemayamnya para raja di atas singgasananya. Tidak sama. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh salah seorang yang hadir di majlisnya, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Yang nama arti istiwa itu kita tahu artinya, yaitu meninggi, berada di tempat yang tinggi, tahu artinya. Wal-kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah kita tidak kenal. Kita tidak tahu, karena kita tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Was'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana itu adalah perbuatan yang mengada-ngada. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah melogikannya seperti yang logikakan Bapak. Padahal mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kalau saya ingin ambil seperti Bapak berdalih bahwasanya logikanya kalau Bapak ingin mendapatkan predikat orang-orang yang diridhai oleh Allah, maka ikutilah siapa? Para sahabat. Nah, para sahabat memahami agama ini bagaimana? Begitulah cara kita beragama. Ya. Jadi tidak benar kalau seandainya tadi disebutkan logikanya Allah sangat sayang kepada makhluknya, Allah ciptakan tempat domisili dulu untuk makhluknya, baru Allah menciptakan tempat domisili untuk dirinya. Bukan. Tidak sama antara khalik dengan makhluk, ya. Kemudian masalah mana yang didahulukan, apakah bumi atau langit? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, ketika beliau mengomentari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 29, beliau mengatakan, "Fa fi hadza dalalatun ala annahu ta'ala ibtada'a bi khalqil ardi awwalan tsumma khalaqa as-samawati sab'an." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah telah memulai penciptaan bumi dulu kemudian langit. Nah, itu memang benar. Tetapi yang agak keliru tadi adalah persepsi kita, logika kita bahwasanya Allah menciptakan untuk makhluknya tempat tinggal dulu baru menciptakan untuk tempat tinggalnya. Tidak, tidak. Allah enggak butuh tempat tinggal. Ya. Allah tidak butuh tempat tinggal. Tidak seperti makhluk yang sangat membutuhkan tempat tinggal. Itulah perbedaan yang sangat jelas antara khaliq dengan makhluk, antara Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Wallahu a'lam. Nah, ada persoalan prinsip tentang pelajaran tadi, Allah ada di mana-mana. Ini karena saya sering mendengar atau dialog dengan orang-orang muda, ada juga yang pikiran saya itu berat, ini guru agama. Ada lagi ini jebolan-jebolan pondok. Pikiran saya, kenapa Menteri Agama atau Kanwil Agama atau MUI tidak menyelesaikan ini? Nah, usul saya, mungkinkah kita menerbitkan satu buletin lembaran aja atau persepsi tentang Allah di mana-mana, nanti kita sebarkan kepada orang-orang tertentu tadi, apakah level Kanwil Departemen Agama tadi atau Menteri Agama, sehingga ini persoalan prinsip ini tidak berkepanjangan. Ini bagaimana? Ya, sebenarnya sangat mudah solusinya, yaitu seorang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, orang-orang saleh, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Selesai sebenarnya. Itu saja yang mudah, tidak usah dipersulit. Memahami Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sangat logis dan sangat mudah diterima. Kenapa kita harus pahami dengan tiga ini, dengan tiga pemahaman ini, dengan tiga zaman ini? Karena mereka orang-orang terbaik. Tidak ada orang setelah mereka sampai hari kiamat kelak yang lebih baik daripada tiga zaman ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik mereka manusia adalah zamanku, yaitu zaman para sahabat, kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Nah, inilah ini yang disebut dengan manhaj, tata cara beragama. Itu yang nanti akan saya bahas ketika kajian di rumah Pak Haji Bambang, mengapa saya memilih manhaj salaf. Ya, di situ dipaparkan bagaimana kita harus beragama dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar dari tiga itu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Karena kenapa? Karena mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Begitu dilakukan dalam masalah sifat-sifat dan nama-nama Allah. Pahami ayat sifat, ayat nama dengan pemahaman para sahabat. Pernahkah para sahabat memahami Allah di mana-mana? Pernahkah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, Allah ada di hatiku? Ya. Allah berada di mana-mana. Tidak pernah, tidak ada seorang pun. Al-ashara al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Ubadah, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Itu tidak ada yang bermahaman seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita mencontoh para sahabat. Sebenarnya mudah. Mereka orang-orang selamat berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunnah, ingin selamat juga, ngapain kita? Ikuti. Nah, kan logikanya begitu sebenarnya. Jangan kita pelintir-pelintir, ya. Dengan akal otak kita yang maha terbatas ini, akhirnya berpendapat yang keliru dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang tidak diinginkan seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai penjelasan Ustadz hari kemarin mengenai Allah, salah satu nikmat Allah terbesar itu adalah Allah memberitahukan atau menyebutkan hal yang buruk dan tidak merinci hal-hal yang halal. Bagaimana misalnya untuk kan kita ada mengetahui mengenai sertifikasi halal. Jadi mungkin beberapa kasus seseorang muslim yang datang misalnya atau bermukim di daerah non muslim, ya misalnya di luar negeri, makanannya halal secara fisik, tapi dia nggak tahu bagaimana proses pembuatan segala macam, itu satu. Terus yang kedua, kan ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kadang mungkin si ada makanan yang terkenal, banyak orang menyukai makanan tersebut atau sudah umum lah dikonsumsi oleh orang gitu, tapi tidak ada sertifikasi halalnya. Nah, bagaimana menyikapi mengenai hal ini? Bagus ini pertanyaan tentang orang-orang yang hidup di minoritas. Saya pernah ke Thailand, mereka pernah cerita kepada saya, orang yang tinggal di situ, ada sebuah perusahaan terkenal sedunia, bahkan sampai di Arab pun ada perusahaan tersebut, saya tidak perlu untuk menyebutkannya. Dia perusahaan ayam goreng. Kemudian perusahaan tersebut, kalau di Thailand mereka mempunyai peraturan semua makanan harus disertifikasi halal oleh badan pemeriksaan makanan mereka. Nah, yang tidak disertifikasi halal maka itu masih diragukan kehalalannya, disebabkan beberapa hal. Satu, mungkin penyembelihannya tidak sesuai, minyak yang dipakai tidak sesuai, dan mereka mempunyai standar sendiri. Nah, ceritanya ketika mulai buka, ya, warung tersebut, ayam goreng tersebut mulai buka, ada dulu ditulis di mukanya halal. Ya. Maka dah habis-habis mengganggu orang. Wallahi zalim. Ni sampai bu mama-mamae tadi malam. Demi Allah itu sebuah kezaliman. Ya. Belum lagi mubazir. Dan hati-hati, da'watul mazlum la turad. Doanya orang yang terzalimi tidak ditolak. Nini-nini nang bumama itu hati-hati pian. Subhanallah. Ya. Kemudian itu kan kebiasaan Majusi, orang Majusi, ya. Mungkin para pendengar tidak mendengar saya kok ngomongnya langsung beda. Tidak, Mak. Di sini kita pada mendengar sekalian, di sini kita masih mendengar letusan-letusan mercun dan letusan-letusan petasan. Ini yang saya bicarakan tadi. Kembali ke permasalahan tadi. Nah, warung ayam goreng tersebut ada awalnya halal disebutkan di situ dan mendapat sertifikasi. Kemudian tidak beberapa lama mereka hilangkan. Ditanya oleh kaum muslim yang ada di sana bahwasanya kenapa dihilangkan? Oh, kami belum dapat sertifikasinya dari Badan Pemeriksaan Makanan karena ada kurang dari kami. Nah, kekurangan ini harus menjadi syubhat bagi kaum muslim. Kalau sudah ada syubhat, lebih baik ditinggalkan. Sikap muslim pada saat itu, terutama yang tinggal di minoritas, kalau sudah ada syubhat, apa? Ditinggalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihah. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, dia bukan haram. Ya, bukan haram tetapi syubhat samar-samar. Maka barang siapa yang meninggalkan hal itu, maka dia sudah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Ya. Dan itulah bukti bahwasanya sulitnya untuk hidup di negara minoritas. Makanya Rasulullah SAW pernah berlepas diri dari orang-orang yang hidup di negara minoritas yang dia tidak bisa mengerjakan syiar-syiar Islam. Salah satu sebabnya ini, ya, salah satu sebabnya ini adalah masalah makanan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan al-aklu minad-din, makan itu bagian dari agama, bukan kebiasaan manusia biasa makan minum, tidak, tetapi bagian dari agama. Jadi intinya kalau seandainya kita hidup di minoritas dan mereka menggunakan peraturan ada sertifikasi halal, maka meskipun barang misalkan roti, ya, roti dengan keju, tapi tidak ada seperti sertifikasi halal, maka pada saat itu lebih baik kita mencari roti yang ada sertifikasi halalnya. Padahal cuma roti dengan keju, tetapi kan kita tidak tahu roti itu sudah melalui proses pembuatan. Sedangkan pembuatan itu melalui beberapa tahapan, ada dengan minyak, ada dengan menteganya dan segala macam. Nah, itu yang harus sikap hati-hati, ya, di negara-negara yang mayoritas muslim. Kalau mereka memberlakukan seperti itu. Adapun di negara muslim ada harus seperti sertifikasi halal dari MUI, maka itu sangat bagus sekali. Ya, berarti kita lebih tenang. Tetapi jika di negara muslim kecenderungan untuk mencari sertifikasi halal itu masih kecil. Karena asal hukumnya di negara muslim adalah mereka menyembelih dengan cara yang benar. Mereka memasak dengan cara yang benar. Kecuali mungkin ketahuan ada orang misalkan memasak dengan membuat nasi goreng misalkan dengan minyak babi atau minyak yang diharamkan oleh Islam. Maka pada saat itu kalau sudah ketahuan kita tidak boleh mengkonsumsinya. Bisa dipahami. Jadi ada perbedaan antara daerah minoritas dengan daerah mayoritas. Mau lanjutkan yang tadi, ada yang masih kurang. Misalnya tadi Ustaz menjelaskan mengenai di negara muslim gitu ya. Ada misalnya tempat makan atau perusahaan produksi makanan yang dia tidak mencantumkan logo halal tadi gitu ya. Atau ada himbauan dari MUI bahwa mereka ini belum ada sertifikasi. Belum disertifikasi. Nah, buat kaum muslimin apakah itu dihindari atau bagaimana? Ya, tadi. Kalau seandainya di negara muslim ya, kemungkinan itu masih terasa kecil. Ya. Kalau seandainya peraturan di negara tersebut meskipun negara muslim harus ada sertifikasi halal, maka yang halal lebih utama. Jadi kalau kita berbicara tentang skala prioritas, maka kita mengkonsumsi yang sudah ada sertifikasi halal, itu yang lebih utama. Tetapi kalau seandainya tidak ada, kemudian kita di negara muslim dan mereka tidak ada isu dan bukti yang otentik bahwasanya mereka menyembelih dengan tidak secara islami ataupun menggoreng dengan tidak secara islami, maka asal hukumnya apa? Halal. Nah, begitu. Jadi tidak, jangan dipersulit ya dalam ini, hal ini kaum muslim jangan dipersulit. Wallahu a'lam. Paham maksud beliau, Pak ya? Ya, maksud beliau itu paham. Jadi ada perusahaan yang tidak mencantumkan dalam produksinya halal, tetapi dia di negara muslim dan produksinya adalah produksi binatang halal, misalkan ayam ya. Maka pada saat itu ketika kita ingin berbicara skala prioritas, yang kita perbaiki skala prioritas, yang kita ambil skala prioritasnya adalah yang ada sertifikasi halal, terutama kalau ada peraturannya. Nah, kalau tidak ada ya, maka asal hukumnya, karena dia di negara muslim, asal hukumnya selamat selama belum ada isu dan belum ada bukti. Paham maksud saya ya? Nah, begitu. Kalau seandainya ada isu atau bukti, maka baru kita harus benar-benar hati-hati terhadap apa yang kita konsumsi. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mau tanya kajian kemarin-kemarin belum sempat tanya untuk tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Kalau dilihat dari terjemah bebas Departemen Agama itu, yang awal-awal ayat tuh sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Nah, kemarin tuh Ustaz bilangnya yang lebih besar daripada itu. Apakah itu ada di apa tafsir As-Sa'diyah disebutkan lebih besar? Kemudian yang ayat yang keberapa, Bu? Ayat 26. 20 Al-Baqarah ayat 26. 6. Pertanyaannya tentang yang perumpamaan nyamuk itu kan, perumpamaan. Iya. Disebutkan kan di Departemen Agama. Kalau yang terjemah bebasnya itu kan lebih atau yang lebih kecil daripada itu. Nah, kemarin Ustaz bilangnya yang lebih besar daripada itu. Iya. Ya, itu apakah memang di tafsir As-Sa'diyah ada seperti itu? Iya, saya jawab dulu, ya. Kalau kita perhatikan arti dari ayatnya, innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan apapun. Ba'udatan fama fawqaha. Ya. Sekecil nyamuk atau yang lebih besar darinya. Ya, sekecil nyamuk atau yang lebih besar darinya. Kalau diperhatikan pada ayat ini, maka maksud dari ayat ini adalah seperti yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Artinya misalkan di dalam tafsir As-Sa'di beliau menyebutkan tentang fama fawqaha, maksudnya adalah listima ai maislama kana ba'udatan fama fawqaha, atau seperti nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk. Jadi Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan tersebut. Maksudnya di sini kata beliau, wallahu la yastahi minal haq, wa ka'anna fi hadha jawaban liman ankara darbal amsal fil asya'al haqira. Bahwasanya ini adalah jawaban untuk orang-orang yang mengingkari pembuatan perumpamaan pada hal-hal yang kecil. Ya, pada hal-hal yang kecil. Dari mulai sekecil nyamuk atau yang lebih besar darinya. Yang saya pahami wallahu alam yang lebih besar. Adapun terjemahannya yang lebih kecil, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah. Yang kedua, ayat 27 untuk yang ayat-ayat terakhir, ulaika humul khasirun. Kemarin Ustaz bilangnya fa ulaika humul khasirun. Ada tambahan fa di situ. Iya, salah saya itu. Sudah dibetulkan aja waktu itu. Ulaika humul khasirun, salah saya. Ya, waktu itu ada pertemuan, jadi waktu itu dibetulkan langsung oleh Ajay. Jazakumullah khair. Ulaika humul khasirun yang benar. Enggak ada fa. Nah, karena menambah Al-Qur'an itu sebuah kekafiran. Enggak ada fa. Nah. Oh, iya, Ustaz. Yang ketiga, kadang ada juga orang yang tanya tentang apa ayat yang istawa 'alal 'arsy. Apa namanya? Dia itu tanya kalau misalkan Allah ada di apa di beristiwa di apa di atas langit, lalu bagaimana keadaan bumi yang di bagian bawah, katanya gitu. Terus bisakah kita menjawab dia dengan apa? Karena sungguhnya pengetahuan Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Bisa nggak dijawab dengan seperti itu? Iya. Jawaban yang pertama adalah jangan samakan Allah dengan makhluk. Anda ketika membaca Allah beristiwa di atas aras, jangan bayangkan itu makhluk yang beristiwa. Itu saja jawabannya. Ya. Allah beristiwa di atas arasy dan Allah bersama para makhluknya dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Nah, seperti itu. Jadi jawaban pertama, ketika Anda mengatakan bagaimana di bawahnya, itu berarti Anda dalam pikiran Anda sekarang adalah menyamakan manusia dengan Allah dengan makhluk. Itulah timbul pertanyaan seperti itu. Dan ini kekeliruan, dan itu yang tidak pernah dikatakan oleh para sahabat. Ketika mereka mendapatkan istawa, para sahabat enggak pernah mempunyai statement, mempunyai pertanyaan pun seperti itu. Wahai Rasulullah, kalau Allah istiwa, lalu bagaimana di bawahnya? Enggak pernah pertanyaan itu ada. Nah, lebih selamatnya bagaimana kita? Ikuti para sahabat. Sudah, yang kita dituntut darinya adalah mengimani Allah istiwa. Ya, yang kita tidak dituntut darinya adalah mengorek-ngorek makna apa? Hakikat istiwa, itu kita tidak dituntut. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mendengar Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Selesai, saya beriman. Kemudian yang kedua, saya mensucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib dari istiwanya. Sudah. Ya, tidak usah kita muter-muter kalau istiwa berarti di bawah. Ini karena dia ada pikiran apa? Menyamakan Allah dengan siapa? Makhluk. Makanya dalam tauhid asma wa sifat tidak boleh beberapa perkara. Pertama, takyif, membagaimanakan sifat Allah. Yang kedua, tahrif, merubah. Yang ketiga, tamtsil, memisalkan Allah dengan makhluk. Ya. Yang keempat, ta'til, meniadakan sifat. Nanti akhir-akhirnya kalau sudah membagaimanakan, memisalkan akhirnya, oh enggak mungkin Allah punya begitu. Akhirnya mereka meniadakan sifat. Tidak mungkin Allah punya tangan. Ya, karena kalau punya tangan terbatas, cuma punya dua tangan terbatas, berarti bagaimana mau memberikan rezeki. Ini karena Anda mulai dengan apa? Dengan apa? Memisalkan Allah dengan siapa? Makhluknya. Jadi jawabannya Bu yang paling mudah seperti orang seperti ini adalah jangan misalkan Allah dengan makhluknya, maka Anda akan jawabkan. Ataupun jawaban yang paling mudah juga, ikuti para sahabat dalam menghadapi ayat ini. Selesai itu Bu. Ya. Kita hanya dituntut untuk mengimani dan mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Wallahu a'lam. Ya Pak. Oke, silakan. Pakai mic, Pak. Surat Asy-Syura. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Asy-Syura ayat 11. Ini modal di dalam memahami sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Tetapi wahwa sami'ul basir. Tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Coba lihat di sini. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Kita juga mendengar, melihat. Tetapi pendengarannya Allah, penglihatannya Allah tidak apa? Tidak sama dengan makhluknya. Nah, begitu caranya. Ya. Jadi yang paling mudah tadi, kalau orang, ini kan syubhat. Ya, sering dikatakan orang-orang itu syubhat. Setelah dia muter-muter otaknya, gak dapat jawaban, akhirnya dia bingung. Padahal para sahabat enggak bingung-bingung amat. Ya. Ini sudah tidak paham bahasa Arab, kadang-kadang yang memberikan bukan ibu ya, yang memberikan syubhat itu akhirnya ya tidak mengikuti pemahaman para sahabat, akhirnya bingung. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, makanya para ulama mengatakan ya, kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan as-sahabatu, kenapa mereka para sahabat Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai contoh dalam peribadatan? Karena mereka aqalluhu takallufan. Mereka orang yang paling sedikit berpura-pura di dalam permasalahan agama. Wa a'maquhum ilman, dan paling dalam ilmunya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti di pengajian khusus materi saya itu, mengapa memilih manhaj salaf setiap Ahad, malam Ahad awal bulan kalau tidak ada perubahan ya di rumah Pak Haji Bama, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Apa sedikit? Kada habis-habis nih, Pak. Nah, masih bingung, Ustaz. Karena di dalam hadis ada ini. Pakai mic di besar, Pak. Tadi kan Ustaz bicarakan mengenai sebaik-baiknya manusia ya. Adalah sejamanku para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Namun di situ ada juga sekelompok manusia yang mendahulukan kesaksiannya dan perkataannya, atau mendahulukan perkataannya atau mendahulukan kesaksiannya. Nah, apakah ini terusannya atau bagaimana itu? Itu hadis itu. Mohon maaf kalau hilap. Iya. Itu maksudnya adalah celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada orang yang tidak diminta bersaksi, dia bersaksi. Ada orang yang diminta bersaksi tidak mau bersaksi. Itu maksud hadisnya, Pak. Ya. Ada orang yang diminta bersaksi dia tidak mau bersaksi. Ada orang yang tidak diminta bersaksi dia malah bersaksi. Bisa dipahami, Pak, ya? Itu demikian. Betul. Hadis itu gabungan. Jadi nanti ada orang-orang selain tiga ini, ya seperti itu sifat mereka. Buruknya seperti itu. Paham, Pak, ya? Ada lagi yang menafsirkan bahwasanya itu adalah orang-orang yang menjawab fatwa-fatwa agama tanpa ilmu. Nah, itu. Dan itu bukan dari kebiasaan tiga zaman keemasan tersebut. Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu'alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.